Ya ma. Salam damai dulu. Oh, ini dia Tony G. Malam ini gue agak nyantai dikit karena ditemenin sama Mas Hendrikus dan ponakan kita Boy. Dan malam ini untuk memperingati hari AIDS, sebenarnya memang kita perlu prihatin soal, kalau boleh ngomong sedikit ya, banyak sekali korban-korban AIDS karena mungkin menggunakan narkoba dengan suntikan yang mematikan, dan juga main-main dengan seks bebas. Jadi perlu kita waspadai, perlu kita pelajari bahwa semoga kita tidak menyesal di kemudian hari. Sebuah nomor keprihatinan tentang bagaimana bahayanya narkoba. Si putih primadona sampaikan mimpi semua ditukar orang kertas seorang diktator tersenyum si putih mempesona ya datang sita perhatian yang semakin menggila sebagian mereka memberi gelar setan sebagian mereka mengira surga surga yo yang tersenyum yang merana yang menangis yang tertawa wayo si putih bukan melati si putih mempesona ya datang sita perhatian di balik tapi rahasia yang semakin menggila sebagian mereka memberi gelar setan sebagian mereka mengira surga surga yo senyum yang merana yang menangis yang tertawa yang oh, si putih bukan melati susu. Oke, kita iringi tepuk tangan. Wayo, si putih bukan melati. Wayo, hey, wayo, si putih bukan melati. Hey. langsung. Oh, yo. Si putih juga bukan susu.